بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana petunjuk untuk meneladani Rasulullah SAW dalam wirausaha atau bisnis? Sederhana. Antum keluarkan satu ayat-ayat Quran yang berbicara tentang bisnis. Banyak di Quran. Misal yang standar Quran, surah kedua ayat 168. Kalau ingin lebih cepat rezekinya datang, Quran surah kedua ayat 172. Kalau belum dicari rezekinya sudah datang menanti, Quran surah ketujuh ayat 96. Teori rezekinya ada di Quran surah ke-51 ayat ke-22. Diturunkan ke bumi di Quran surah ke-22 ayat ke-29. Ada semua di situ. Terus tinggal pilih antum mau jadi apa. Kemudian keluarkan petunjuk-petunjuk nabinya dalam bentuk hadis. Kalau kesusahan, cari kitab hadis yang di dalamnya ada kumpulan tentang itu. Misal ada Sahih Imam Al-Bukhari Kitabul Buyu', bab tentang jual beli, tentang bisnis. Kitabut Tijarah, bimbingan bisnis. Antum kumpulkan, ayatnya ada, hadisnya ada, antum tilawahi di situ. Cara tilawahnya jangan simpulkan sendiri, kumpul dengan teman-teman, undang ustaz yang kompeten di bidangnya. Terus antum bikin jadwal kajiannya. Saya sarankan demikian ya. Saya demi Allah saya katakan, saya bahagia sekali melihat kecenderungan orang sekarang semangat belajar. Tapi saya sarankan Anda belajar yang efektif. Yang efektif belajarnya. Pertama pelajaran pokok, misal yang wajib dulu apa? Salat, perbaiki dulu supaya salat kita baik. Kemudian tauhidnya perbaiki. Setelah itu, jangan tinggi-tinggi yang kita bahas, yang antum perlukan aja. Ibu kenapa enggak bahas fikih rumah tangga? Terus belajar misalnya tentang sifat istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu kaji baik-baik bagaimana menjadi ibu, menjadi istri, peran ini, peran itu, tentang macam-macam lah. Anda kumpulkan. Teman-teman juga begitu, apa profesi Anda? Anda kumpulkan, undang ustadznya, Anda bikin kajian. Dan di situ ada aplikatif nanti dari apa yang Anda pelajari dengan apa yang Anda amalkan. Lebih terasa sifatnya. Nanti silahkan, coba nanti kita atur, mudah-mudahan di QIAI nanti bisa dibuat sesi kelas khusus ya. Kami sudah merencanakan dari setahun lalu, nanti ada kelas pebisnis, ada kelas dokter, ada kelas diplomat, ada macam-macam. Ini kita mau siapkan dulu untuk daurah pengajarnya. Mohon didoakan insyaAllah, bulan depan nanti kita sudah akan mulai. Yang sudah terdaftar, nanti sudah saya kira sudah dikabari sama staff kami. Ada pertemuan nanti, kalau saya tidak keliru di tanggal 18 hari Senin, yang sudah daftar, ada sekitar 102 orang. Ya nanti kita akan kumpulkan, kita berikan pesan, nanti untuk siapa yang dipilih 20 orang dulu. Jadi kita pilih 20 orang dulu, karena 100 orang gak akan efektif. Ya, alhamdulillah sekarang sudah disiapkan fasilitasnya, kita siapkan rumahnya, kita akomodasi siapkan, jadi insya Allah semuanya gratis ya untuk pembelajaran ini selama 3 bulan. Kitabnya juga insya Allah saya carikan, kita belikan supaya nanti maksimal untuk pembelajaran itu. Dan akan diberikan pelajaran cepat. Jadi kalau misalnya belajar ilmu hadis di kampus 5 tahun, kita jadikan cuma 5 pekan. Kita tarik lagi sebagian jadi 5 hari. Ini cuma pelajaran ini tutup, ini hadisnya ini, hadisnya ini. Dan saya sudah tulis bukunya, nanti ada ilmu diantaranya, misal kalau dengar ini dhaif, ini sahih, ini suara mic, ya, dan sebagainya. Baik. Assalamualaikum. Demikian ya, jadi silakan teman-teman kumpul, nanti dari pendidikan itu, kita akan sebarkan, yang paling menarik nanti kita punya database-nya. Ya, jadi nanti kalau Anda butuh guru fikih, ambil yang ini. Anda butuh hadis, silakan yang ini. Anda buku misalnya, maaf, tentang tauhid yang ini. Nanti kualifikasinya ada, database-nya ada, dan Anda pun bersikap adil. Saya sarankan, kalau ingin belajar, tolong cari guru yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Tidak semua ustaz itu menguasai bidangnya. Anda cari guru fikih, cari yang ahli fikih. Jangan kemudian guru A diajarkan materi yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Nanti nggak akan maksimal pelajarannya. Paham ya?